daring mencari mauku. Kini saatnya ku berhenti. Cintaku telah hadir di sini. Ku yakin semua akan berlalu. Seumpama kau ada, hati dan jiwaku terhibur. Maka lamun akan berakhir. Keyakinanku belum pasti. Biarlah ku temukan kepingan hatiku yang hilang. Semua bisa merasakannya. Bahwa dia mencintaku. Cukup sudah kesedihan merebut hariku. Hentikan sesak di dadaku. Lepaskan aku demi cinta. Keyakinanku